Sinten sing sambat kula niki kuat ning pas weninggal lunga wektune mboten tepat lagi bunga-bunga nyawang esemu wis dikon lali kali sigaran ati. Oh sayang, aku sing perjuang niponangi pontang panting pen rakurang dengan gampangnya sampean ninggal sayang tanpa mikir ke kabeh sing wis berjalan. Caramu mlaku kangen ngingeti caramu godo aku teko-teko nih saiki ati mbok sikari seolah cinta dengan senang hati aku menerima kau permainkan hati yang jatuh cinta kau tega mendua kena jopon jerone wes saling kau ngerti nih nanging ning opo kok ora mbok pertahanke tipise pertahanan atimu nyoto kalah kalih masa lalumu tuh cinta. saling podo ngertine. Nanging ning opo ora mbok pertahanke, tipise pertahanan atimu nyoto kalah kalih masa. Boyon Halloween party. Karo PC matamu bar dikopi uang iki. Gara-gara panipuri. Iki lho ana oleh-oleh khas Malang. Jenenge lapis kukus tugu Malang. Iki enak. Empuk, gurih, nikmat. Oke, pokoke kuabe lho. Roh aku nek enak, sing enak nyawang cengelmu. Tengang ta. India, Cuk. Sarukan nangis dulu kowe. Hah? Nyapa? Disakiti kajol. Mbok dibilang polisi. Rasan indah.